Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qalan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas kemudahan di mana Allah mempertemukan kita kembali di majelis majelis ilmu yang besar harapan kita. Dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semakin jelas di hadapan dan mata pandang kita jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan petunjuk Allah yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bisa meniti dan istiqomah di atasnya. Dan demikian pula dengan ilmu yang bermanfaat, akan jelas pula jalan-jalan yang menyimpang, walaupun muzakhrafah dihias-hiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang menipu. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dijauhkan dari jalan-jalan penyimpangan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam qiraah membaca ala Majmu'atul Rasail Al-Jabiriyah, sekumpulan risalah yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Mufassir Syekh Ubaid bin Abdillah Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan risalah Al-Qaulul Mudabbaj Bidzikril Wasaya fil Manhaj, untaian kata-kata yang indah di dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj. Sampai kita di halaman 54, namun kita mengulas sedikit halaman yang ke-53, di mana tatkala terjadi barakallahu fikum di sana kegoncangan di dalam bermanhaj, yang kadangkala seorang yang tadinya telah mengenal sunnah kemudian berpaling, maka kata beliau al-amru tsani, perkara yang kedua, walladhi fima yabduli, dan perkara yang nampak bagiku, wa huwa sababu ma yujadu min hirafin 'anil sunnah, yaitu sebab yang didapatkan yang menyebabkan seorang berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamana sunnah adalah safinatun nuh, man raqibaha naja. As-sunnah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan kapal bahtera yang ada di zaman Nabi Nuh. Barang siapa yang mau menaikinya, dia akan selamat. Wa man tarakaha halak, barang siapa yang meninggalkan kapal tersebut, dia akan binasa. Didapatkan di sana manusia berpaling dari sunnah. Apa sebabnya? Maka beliau menyebutkan di sini, yang nampak adalah qad yakunu hadzal inhiraf, yang mana kadangkala penyimpangan ini, berpalingnya seorang dari sunnah, adalah hamlu liwa'ihi atau hamala liwa'ahu rijalun mada'aba'uhum ala sunnah fima nahsibu. Yang anehnya kadangkala penyimpangan ini terjadi oleh orang-orang yang mereka membawa bendera-bendera yang mana bapak-bapak mereka telah berlalu di atas sunnah. Artinya mereka orang yang sudah mengenal sunnah, namun kenapa berpaling dari sunnah? Kalau mereka belum kenal sunnah, menyelisih sunnah namanya suatu kewajaran karena bodoh. Nah, jadi yang namanya orang bodoh kadangkala dimaafkan. Namun sekarang orang yang telah mengenal sunnah, kenapa mereka berpaling meninggalkan sunnah? Fama sababu dzalik, apa sebabnya? Maka beliau di sini membawakan beberapa sebab yang mudah-mudahan kita dengan mengenal sebab-sebabnya bisa mengobati barangkali ada pada diri kita atau pada keluarga kita dan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena yang namanya penyakit, kalau tidak diobati dari akarnya, maka kadangkala justru tumbuh dan berkembang dengan cabang yang lebih banyak. Oleh karena itu, merupakan tariqatus salaf adalah memperbaiki manusia dari pangkal penyakit tersebut bermuara, yakni karena mereka rusak akidahnya ataupun rusak manhajnya. Maka di sini beliau menyebutkan di antara sebabnya, qala sababul awal, sebab yang pertama, tasadduru unasun, munculnya manusia, wa in kanu mutakhassisina fi ba'di ulumi syar'i, walaupun mereka dahulunya adalah orang-orang yang memiliki spesifikasi, memiliki kekhususan-kekhususan dalam sebagian ilmu syariat. Apakah mutakhassisun fil akidah, orang yang memiliki spesifikasi dalam bidang akidah? Ini orang pakar dalam akidah. Ofil tafsir atau dalam bab tafsir, ini pakarnya. Ofil kiraat atau dalam kiraah Al-Quran, menguasai bacaan-bacaan Al-Quran. Tasadduruhum lil ilmi wa ta'lim, yang mana dia mulai tampil. Orang-orang yang mereka mengajarkan ilmu dan mencari ilmu, namun ternyata sayangnya, walaisat indahum ahliyatun yuhsinuna bihat ta'limun nasid sunnata, mereka tidak memiliki keahlian yang bagus di dalam mengenalkan dan mengajarkan manusia tentang sunnah ini. Makna yang dimaui, mereka menyampaikan tentang sunnah Nabi, namun yang namanya pengajaran bukanlah khusus dengan ucapan. Yang paling pokok pengamalan. Mereka menyampaikan min ahsanil qaulil bariyah, menyampaikan sebaik-baik ucapan manusia hadis-hadis Nabi sunnah Rasulullah, akan tetapi perbuatan mereka tidak konsekuen dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, sehingga seorang kadangkala mengetahui, mengenal agama sebatas sekedar teori. Sehingga mereka, walaupun mutakhasisin, bisa menyampaikan ilmu secara sistematis dan lengkap serta gamblang, akan tetapi dilihat amalannya kok berbeda ya. Ketika ditanya, oh begini, oh begitu, seterusnya. Nah, lah ini. La yuhsinuna ta'liman nasa sunnata. Mereka ta'liman nasi sunnata. Mereka tidak bagus di dalam mengajarkan sunnah kepada manusia. Bal tasma'u ma bainal fainati wal fainah ala al-sinatihim qawaidah syadah. Lihatlah. Sehingga bahkan engkau mendengar waktu demi waktu berjalan di atas lisan-lisan orang yang tadi berbicara bi ahsanil qaulil bariyah, dengan sebagus-bagus ucapan manusia, yakni sabda Nabi, menyampaikan sunnah. Namun akhirnya karena perbuatan mereka tidak mengikuti sunnah, muncul dari lisan-lisan mereka qawaidah syadzatan, qaidah-qaidah yang nyeleneh lagi aneh. Laisa laha nadhirun 'inda salaf, yang tidak ada semisalnya di sisi salaf pendahulunya. Naam. Contoh dicontohkan di sini. Misal contohnya ta'rifu ahli sunnati lil imani. Ta'rif, definisi ahlus sunnah tentang keimanan. Bahwasanya iman adalah qaulun bil lisani wa i'tiqadu bil qalbi wa amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ahlus sunnah ketika mendefinisikan iman, iman adalah ucapan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, di mana iman tersebut naik dan turun, bisa meningkat dengan ketaatan dan menurun dengan kemaksiatan. Ini definisinya siapa? Ahlu sunnah. Iman mencakup tiga rukun. Lisan mengucapkan, hati meyakini, anggota badan mengamalkan. Di mana keimanan itu naik dan turun. Naik dan turun. Keimanan seorang naik dan turun. Naik, meningkat dengan sebab ketaatan yang dia lakukan. Menurun dengan sebab kemaksiatan. Ini definisi iman. Mereka mengomentari. Artinya biar dipahami di sini. Ucapan ini, ucapan ahlus sunnah wal jamaah, iman ucapan dengan harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Naik dan turun. Meningkat dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Keluar dari definisi pertama, diucapkan dengan lisan adalah orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan iman mujarradul ma'rifah. Iman yang penting kita kenal Allah, yang penting kita yakin Allah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala kita kenal. Walaupun kita tidak menyatakan diri kita beriman, walaupun kita tidak mengamalkan, yang penting hati kita kenal, maka itu sudah dikatakan iman. Definisi yang kedua adalah iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati. Keluar daripadanya orang-orang munafik yang mereka itu mengucapkan dengan lisan amanna fahum la yu'minun. Kami beriman, kami mengikuti sunnah padahal mereka tidak beriman dan tidak mengikuti sunnah. Yang ketiga, beriman adalah harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan anggota badan. Keluar daripadanya orang-orang murjiah. Di mana orang-orang murjiah? Mereka mengatakan bahwasannya yang penting iman itu orang mengucapkan dan meyakini. Adapun perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya tidak membahayakan iman, karena amalan bukanlah bagian dari iman. Nah, ahlus sunnah tidak. Amalan merupakan bukti seorang tersebut beriman. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Kemudian ahlus sunnah mengatakan yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan turun, bertambah dan berkurang. Ini untuk membedakan dengan orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij yang mereka menyimpang dari manhaj Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Di mana mereka menyatakan iman yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan amal perbuatan. Sehingga kalau seorang tidak berbuat, tidak beramal soleh atau melanggar bermaksiat, kafir, keluar dari iman. Ahlus sunnah tidak. Orang itu meningkat, iman itu naik dan turun. Ketika orang tersebut melakukan perbuatan maksiat, berarti menunjukkan imannya sedang turun. Belum tentu dia sudah kafir. Selama tidak menghalalkan atau melakukan perbuatan yang menjadikan batal keislamannya. Nah, lah ini maksud ahlus sunnah wal jamaah menetapkan definisi ini menyelisihi firqah-firqah, kelompok-kelompok orang-orang yang berideologi, berakidah-akidah yang menyimpang. Namun mereka orang-orang yang syadzah tadi, orang yang asalnya punya spesifikasi pengetahuan akidah, tafsir dan seterusnya, tatkala mereka ingin melisannya berbicara dengan lisannya sunnah, namun amalannya menyelisihi, kadangkala membuat kaidah syadzah. Apa kaidah mereka? Mereka mengomentari definisi ini adalah qala hadza huwal imanul kamil. Ini adalah iman yang sempurna, kata mereka. Jadi kalau iman yang sempurna itu adalah tadi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan, naik dan turun. Apa kandungannya? Tahu kira-kira Pak Gus? Bedanya apa? Ini iman yang sempurna. Maknanya, kata mereka, kalau begitu, seandainya hilang salah satunya, murjiah yang tadi mengatakan iman yang penting ucapan dan lisan, mereka juga orang yang beriman. Hanya saja tidak sempurna imannya karena tidak meyakini amalan bukan bagian dari iman. Difahami di sini? Kalau kepengin sempurna imannya ya harus definisi ini utuh, kata mereka. Nah, kalau begitu orang khawarij adalah seorang muslim mukmin ahlu sunnah, kata mereka. Hanya saja mengikuti sunnahnya tidak sempurna. Nah, maknanya demikian. Sebagai nanti akan ditakid dalam kaidah berikutnya. Nah, di sini mereka mengatakan ini iman yang sempurna. Maka kata Syekh, wahadihil kaidah, kaidah yang mereka terapkan ini, dengan mengatakan ini adalah definisi iman yang sempurna, yang maknanya kalau orang tersebut memiliki akidah karramiyah ataupun jahmiyah yang menyatakan bahwasanya iman yang penting kita yakin, walaupun tidak diucapkan, mereka tetap digolongkan ahlus sunnah. Nah, ataupun orang-orang murjiah yang mengatakan iman yang penting diucapkan, Dan juga barakallahu fikum, diyakini mereka juga ahlus sunnah, maka kelaziman daripada tadi, maka hadhil qaidah, qaidah ini lam tujad fi dawa fi diwani min dawawinil Islam, tidaklah pernah didapatkan dalam karya-karya tulis daripada karya-karya tulis ulama Islam. Allati dawwanaha immatu ahli sunnah, yang disusun oleh ulama imam-imam ahli sunnah. Mungkin ada ditemukan, namun bukan imam ahlus sunnah. Difahami di sini? Sekali lagi, definisi iman menurut ahlus sunnah apa? Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Berhenti di situ? Tidak. Naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Apa maksudnya? Untuk membedakan dengan pemikiran-pemikiran sesat dari firqa-firqa yang menyimpang. Diucapkan dengan lisan, keluar daripadanya orang-orang Jahmiyah, Karamiyah, yang mereka mengatakan cukup diyakini, cukup mengenal, berarti sudah beriman. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, mengeluarkan munafikun, yang mereka mengucapkan dengan lisan namun yang hatinya tidak meyakini. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, mengeluarkan daripadanya siapa? Orang-orang Murji'ah, yang mereka itu menyatakan orang kalau sudah meyakini dan menyatakan beriman, maka dia mau maksiat, mau sholat, mau bermaksiat, berbuat syirik seterusnya tidak berbahaya, masih iman kata mereka. Nah, sesat. Dan ucapan naik dan turun untuk memisahkan diri dengan siapa? Orang-orang khawarij, yang mereka mengeluarkan muslimin yang telah terjatuh atau jatuh kepada dosa-dosa maksiat, kafir kata mereka. Nah, ahlus sunnah tidak, mereka belum kafir selama tidak menghalalkan atau melanggar pembatal-pembatal Islam yang telah ditetapkan. Nah, mereka muslim, hanya saja naqisul iman, imannya menurun. Imannya menurun. Orang-orang khawarij tidak, mereka kafir. Demikian pula Mu'tazilah. Nah, yang mengatakan mereka di antara dua kedudukan, antara Islam dan iman, antara iman dengan kafir. Maka ini semua pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Lah ini diantaranya. Maka tatkala mereka orang-orang yang menyimpang tadi, yang asalnya mereka adalah orang-orang yang kadangkala merupakan pakar dalam bidang akidah, pakar dalam bidang tafsir, pakar dalam bidang kiroah dan seterusnya, yang kata Syekh mereka tidak bagus dalam mengajarkan kepada manusia tentang sunnah. Maknanya apa? Yang lo kan yang kita ajarkan sunnah Nabi, dalilnya ini sistematis, perselisihan begini sistematis, masya Allah. Namun amalan tidak mau mengamalkan sunnah, sehingga untuk menghindari ketika dituntut kenapa Anda demikian, oh, harus kau sadari, Murji'ah entah kayak apapun juga beriman, karena mereka juga mengenal kok Allah itu ada. Nah, meyakini Allah itu ada. Paham sini ya? Lah terus bagaimana dengan definisi ahlus sunnah seperti ini? Itu kalau orang yang sempurna imannya. Maknanya mereka juga masih ada pada mereka. Nah, golongan sunnah artinya demikian. Difaham ini ya? Sehingga jangan kita berlepas diri dari mereka. Nah, barakallahu fik. Kedua, al-qa'idatun ukhra, qa'idah yang lainnya. Wahiyan naqdu lil jama'ati wal manahij la lil afrad. Kaidah yang lainnya, wahiya yaitu an naqdu, yang namanya kritikan, yang namanya koreksi, yang namanya tahzir, lil jama'ati wal manahij hanya kita terapkan pada jamaah global secara umum dan manhaj pemikiran saja. La lil afrod, bukan kepada pembawa-pembawanya, individu-individu yang membawakan. Sehingga engkau dapatkan di sana, nah, mereka praktek yang ada, lihatlah. Mereka mentahdir yang namanya sururiyah, mereka tahdir. Yang namanya murjiah, mereka tahdir. Yang namanya khawarij, mereka tahdir. Syiah, mereka tahdir. Mereka sesatkan semuanya dan dibantah oleh mereka. Bagaimana tokoh-tokoh pelakunya? Oh, jangan. Jangan ini. Jangan. Naam. Jangan kau sentuh. Kenapa? Karena yang namanya an-nadu lil jamaati wal manahij la lil afrod, kata mereka. Karena yang namanya tahdir itu hanyalah untuk kelompok-kelompok dan pemikirannya, bukan untuk individunya. Naam. Ini sebabnya. Maka kita lihat penjelasan beliau. Apakah ini sesuai dengan kaidah salaf? Jawabannya tidak. Kata Syekh al-Mutaqarrar inda ahli sunnah, padahal kaidah yang ditetapkan di sisi ahli sunnah adalah jarhun la yuhsa minal afradi li fasadi manhajihim wa aqidatihim, adalah jarh yang tidak terbatas. Jarh yang tidak terbatas, sama saja yang tidak dibatasi kepada individual dengan sebab rusaknya manhaj dan akidah yang ada pada mereka. Nah, individu-individu yang rusak manhaj atau akidahnya, setelah tentunya tidak tergesa-gesa, setelah adanya proses iqamatul hujjah wal munasohah, ternyata tetap tamadi alal batil, bersikokol di atas kebatilannya, maka akhirnya ditahdir. Bukan sekedar pemikirannya saja. Ini yang ditetapkan dalam ahlus sunnah. Mereka enggak. Loh, padahal tadi kata Syekh, asalnya mereka mutakhassis, orang-orang yang menjadi pakar-pakar dalam akidah, pakar dalam tafsir dan seterusnya. Nah, nah ini kadangkala memunculkan seperti ini, al-naqdu lil jama'ati wal manahij, kita boleh mentahdir, sehingga antum jangan bingung perbedaannya apa. Inilah di sini poin-poin yang mereka menyimpang. Kan mereka menyesatkan sururi juga, kan mereka membantah khawarij juga, kan mereka membantah pemikiran sendiri. Nah, bagian dari manhaj ahlus sunnah, namun ada manhaj ahlus sunnah yang mereka tolak, yaitu apa? Apa itu? Mengkritiki, mentahdir individu-individu apabila akidah dan manhajnya menyimpang. Nah ini yang mereka tolak. Maka di sini kata Syekh, yang ditetapkan dalam ahlus sunnah jarhun ma la yuhsa, yaitu kritikan, yaitu jarah peringatan dengan tidak terbatas minal afrod kepada individu-individu lifasadi akidatihim wa manhajihim, dengan sebab rusak akidah dan manhajnya. Bal jarahu unasan, bahkan kalau engkau melihat di sana kitab-kitab rijal yang ditulis oleh para a'immah, dinukilkan kalam-kalam penilaian daripada a'immah ahlul hadis, apakah Imam Ahmad ataukah Abu Dawud ataukah Bukhari ataukah At-Tirmidzi dan yang lainnya, atau dari imam-imam yang dikenal mereka hamilul liwa jarhi wa ta'dil, Syu'bah, Abu Bistam ataupun yang lainnya, nah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Antum akan mendapatkan di sana, kata Syekh, jarahu unasan, mereka mengkritisi dan mentahdir, menjarah manusia-manusia khairin, yang mereka punya kebaikan, punya kebaikan-kebaikan. Kenapa? Lisu'i hifzihim, hanya sekedar jelek hafalan hadisnya. Jelek hafalan hadisnya, maka mereka mengatakan fulan su'u hifzi, fulan jelek hafalannya, fulan laisa bisyai, fulan itu tidak perlu dianggap. Nah, fulan dia itu waham, orangnya sering keliru, dijarah. Dan jangan kau riwayatkan darinya. Bersamaan mereka masih ahlus sunnah. Nah, kenapa demikian? Karena yang namanya jarah harus dipahami. Tujuannya bukanlah menjatuhkan, yakni individual. Namun tujuannya adalah dalam rangka menjaga kelurusan dan kemurnian akidah benar ini. Dikala ini akan dirusak oleh individu tersebut dengan pemahaman dan akidah yang ada pada dia, sehingga dia pun harus ditahdir dalam rangka menjaga manusia agar tidak mengambil manhaj yang keliru. Nah, di sini bukan karena sentimen, bukan karena keirian, bukan karena tujuan-tujuan pribadi. Nah, barakallahu fikum, ini harus dipahami. Sehingga di sini mereka para ahlul hadis, jarrahu unasan khairina li su'i hifdhihim wa annahum laysa ahlan lirriwayah, dan bahwasanya mereka orang yang tidak boleh meriwayatkan hadis karena tadi jelek hafalannya. Bahkan ulama ahlul hadis, sebahagian mereka yang mengerti tentang hakikat daripada periwayatan yang seperti ini, dikala mereka sudah masuk usia senja dan merasa hafalannya mulai bercampur sana dan sini, mereka menahan diri tidak mau meriwayatkan hadis lagi. Dan bahkan kadangkala saudara-saudaranya mengatakan, jangan kau riwayatkan dari fulan karena dia sudah mukhtalit, tercampur riwayatnya. Nah, tidak boleh mengambil ilmu dari dia karena sudah mukhtalit. Nah, ini yang pertama. Sekarang apalagi maknanya kalau mereka sampai menyimpang manhaj dan akidahnya, yang itu juga tidak kalah pentingnya dengan kemurnian riwayat. Barakallahu fikum. Sehingga di sini, dan demikian pula jarah individual ini ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tabb, celaka terbelenggu kedua tangan Abu Lahab. Di sini disebutkan individu atau kelompok Quraisy. Disebutkan individu di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kunut nazilah. Kunut nazilah mendoakan melaknati kaum Riklin dan Zakwan. Juga individual. Nah, individual yakni kaum Riklin dan Zakwan, yang mereka membunuh 70 qurra dari kalangan sahabat. Nah, ini berarti sehingga kata Syekh, mutaqarrar inda ahli sunnah, yang ditetapkan di dalam ahli sunnah, di si ahli sunnah adalah jarhun ma la yuhsa minal afrad, yaitu menjarh, mengkritisi orang-orang yang tidak terbatasi dari individu. Jangan berhenti di sini. Namun apa? Lifasadi manhajihim wa aqidatihim, disebabkan karena rusak akidah dan manhajnya. Ini muhim. Lifasadi manhajihim wa aqidatihim. Ini penting. Jangan sampai antum buang sehingga antum mengkritisi semua orang, sampai orang yang benar akidah dan manhajnya dikritiki. Nah, faham di sini barakallahu fikum. Lah ini yang kadang mereka tidak faham karena membuang koi tadi, karena rusak akidah dan manhajnya. Ini kaidah kedua. Kaidah pertama apa tadi? Kaidah pertama, mereka menyimpang dari definisi iman. Yang mereka tetapkan iman itu adalah kalau imannya kepengin sempurna, ya diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan, itu nanti akan naik dan turun. Itu kalau iman yang sempurna. Berarti kalau saya tidak mengucapkan dengan lisan saya, yang penting yakinlah. Iman enggak? Menurut mereka ya iman. Jelas keliru yang kayak gini. Ini bukan kaidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Nah, lah dari kaidah ini bercabang dalam kaidah ketiga ini. Qaidatun salisatun, kaidah yang ketiga. Ba'dun nas yasifu ba'dun nasi. Mereka orang-orang yang tadi asalnya pakar-pakar akidah, pakar-pakar tafsir dan seterusnya, yang kadangkala berbicara dengan lisanil qaulil bariyah, dengan ucapan manusia terbaik. Nah, hadis-hadis Nabi. Namun mereka menyimpang. Karena kaidah apa? Kaidah yang menyimpang cabang dari yang pertama. Mereka mensifatkan sebagian manusia, fayaqul, mereka mengatakan, haula'i murji'ah. Mereka orang-orang murji'ah. Siapa murji'ah? Orang yang tadi tidak menyatakan amalan bagian dari keimanan. Yang penting mengucapkan saya iman, saya yakin. Beramal atau tidak sudah iman. Maksiat iman, syirik iman. Kata mereka demikian. Nah, orang yang tadi yang kadangkala berbicara dengan akidah Ahlussunnah dan seterusnya, namun amalannya tidak mau mengikuti amalan Ahlussunnah, mereka mengatakan mereka orang-orang murji'ah, Ahlussunnah juga Ahlussunnah. Sebab kenapa? Mereka masih memiliki, meyakini keimanan, mengucapkan dengan iman. Nah, dan idan, ini kata beliau, mereka mengatakan demikian. Idan, dan mereka, kalau begitu, manilladzi yamna'u an yatiyan akhar. Sekarang, kalau sudah demikian, siapa yang bisa menghalangi orang lain, ya, untuk menyatakan, kalau murji'ah saja yang tadi mengeluarkan amalan dari iman disebut ahlussunnah. Kalau begitu, siapa yang bisa menyalahkan orang yang akan mengatakan? Ini masih versinya mereka. Jahmiyah ahlussunnah, Jahmiyah yang tadi mengatakan iman yang penting hatinya, kenal. Nah, kenal Allah. Siapa yang bisa melarang mereka mengatakan Jahmiyah ahlussunnah? Mu'tazilah, orang-orang yang menolak nas Al-Quran dan sunnah ketika bertentangan dengan akal manusia. Katanya Ahlussunnah, Asyairah Ahlussunnah, Khawarij Ahlussunnah, sampai Khawarij juga Ahlussunnah, kata mereka. Idzan kul al-kullu Ahlussunnah. Naam, kalau begitu semuanya adalah Ahlussunnah. Falimadzal aibu wan naqd? Jadi untuk apa kita membicarakan aib-aib dan mengkritiki mereka? Toh semuanya juga sudah ahlussunnah. Rasul mengatakan sibabul muslimi fusuq. Mencela orang-orang yang muslim adalah fasik. Jadi untuk apa kalau mereka sudah selesai? Kalau memang mereka jamin. Nah, ini tadi. Artinya dicerna enggak sama antum semuanya? Cerna ya, insyaallah ya. Jadi ini demikian. Jadi gak boleh ada yang ngantuk. Ini jam-jam ngantuk. Namun kalau antum ngantuk fatal ini ya. Ini barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, kaidah mereka yang pertama adalah definisi iman dengan definisi Ahlussunnah. Iman diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, naik dan turun. Kata mereka itu iman yang sempurna. Maknanya kalau hilang salah satunya, dia masih tetap dikatakan ahlu as-sunnah. Nah, ahlu sunnah yang sempurna kalau sudah demikian. Nah, kata mereka. Nah, benar apa salah? Ya salah. Kenapa? Nampak salah sekali ketika penerapan di sini. Oleh karena itu mereka mengatakan orang-orang murji'ah yang mereka punya akidah iman yang penting diucapkan dan diyakini, amalan tidak peduli. Mau sholat ya iman, mau tidak sholat ya iman, mau bertauhid ya iman, mau syirik ya iman. Nah, kata mereka, la yadurul imanu wa la yadurul dambun ma'al iman. Tidak berbahaya dosa-dosa dengan keimanan seorang. Kata mereka, ya mereka juga ahlu as-sunnah. Naam. Oh, ahlu sunnah, iya. Jadi jangan ditahdir, jangan dijauhi. jangan disikapi. Nah, ini mereka demikian. Maka kata Syekh, kalau pemikiranmu seperti itu, berarti kita jangan melarang kalau begitu orang mengatakan khawarij, teroris adalah ahlu as-sunnah. Nah, Jahmiyah yang menolak nama dan sifat Allah adalah ahlu sunnah. Nah, Mu'tazilah dan seterusnya dari kelompok-kelompok menyimpang, semuanya ahlu sunnah. Karena apa? Memiliki unsur daripada pengertian keimanan. Ya apa enggak? Ya. Loh, terus bagaimana? Untuk apa kita membicarakan aib-aib mereka untuk mentahdir manusia dari mereka dan juga mengkritiki mereka? Maka Syekh mengatakan wa baliyatu haula. Inilah kata beliau. Kok bisa demikian? Artinya ini jelas kira-kira benar apa salah kalau begitu mereka? Salah, nanti akan ada jawabannya beliau. Nah, sekarang beliau mau menerangkan wa baliyatu haula dan petaka musibah yang menimpa mereka, kenapa kok bisa demikian ya? Padahal mereka kan pakar ya, kalau bicara hadis masya Allah sistematis, kalau menerangkan fikih masya Allah sistematis, padat, akurat, lengkap, serta madhab-madhabnya masya Allah ya. Kalau bicara tentang ini masya Allah, masya Allah, bahasanya bagus dan seterusnya ya, karena pakar. Karena apa? Pakar. Namun ternyata mereka menyimpang dari penyelisihan prinsip-prinsip ahlu sunnah. Nah, jadi di sini jangan dikatakan tadi. Pertama, mereka kan juga mentahdir manhaj khawarij, manhaj syiah, sururi, mereka bantah juga. Kenapa kok tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah? Ya karena mereka menyelisih prinsip daripada prinsip ahlu sunnah. Apa? Jarah di dalam ahlu sunnah bukan terbatas pada kelompok dan manhajnya saja, namun kepada tokoh-tokoh pembawa pemikiran-pemikiran tersebut. Nah, disebabkan karena rusak akidah dan manhajnya. Mereka jangan. Kita bantah, antum bantah sururi, silahkan. Antum bantah khawarij, silahkan. Antum bantah syiah, silahkan. Tulis buku, siap kita danai. Kita cetak sebesar-besarnya, sebar. Nah, namun ternyata kalau sudah tokoh individunya, jangan. Tokoh individunya, jangan. Ini demikian. Kalau tokoh individu salafi, ya. Nah, baru gitu ya. Ini kebalik ya. Naudzubillah yang seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Aneh yang seperti ini. Maka lihatlah kata Syekh. Kok bisa ya? Padahal mereka lah di sini. Kata para ulama, ada sebuah kaidah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Idza 'arafa as-sabab batala al-'ajab." Ya. Kata Syekh Utsaimin, ini kaidah bahasa Arab bagus ya. Idza arafa sabab batalal ajab. Seorang kalau mengerti sebab sesuatu, maka akan hilang sifat keterheran-heranan. Seperti tadi, orang bertanya, kok bisa mereka itu pakar dalam akidah, pakar dalam tafsir, pakar dalam hadis seterusnya, kok bisa dikatakan menyimpang? Heran enggak? Heran enggak? Heran. Kata Syekh, "Idza arafa sabab batala al-ajab." Kalau engkau mengetahui sebab kenapa mereka menyimpang, maka engkau akan hilang keterheran-heranannya. Artinya yang menerima lawang mereka menyimpang tadi dari sisi ini. Paham di sini ya? Kok bisa ya orang yang masya Allah gelembah mana, disakiti enggak membalas, dicemooh enggak mencerca. Nah, bahkan diganggu malah memberi hadiah ya, dan seterusnya, kok bisa seperti itu, suruh dijauhi. Ini aneh ini ya. Jenengan yang suruh menjauhi, kalau dimintai bantuan ngomongnya orang duwe. Artinya demikian ya. Lah ini masya Allah, kadang lah jangan diukur dengan dunia. Lah di sini bagaimana sebabnya? Lihatlah kata Syekh, Wabaliyatuha ula, dan musibah yang menimpa kepada mereka, annahum fasalu takhassusatihim anil kitabi was sunnah. Mereka memisahkan spesifikasi yang mereka perdalam tadi, mereka pisahkan dari kitab, memisahkan diri dari kitab dan sunnah. 6. Walam yabnu takhassusatihim allatinalu fiha syahadatin aliyah. Mereka tidak membangun spesifikasi-spesifikasi yang mereka raih. Dengan spesifikasi syahadat tersebut, mereka bisa meraih syahadat gelar-gelar yang tinggi. Doktorah sebagai doktor, wa asatidah musyarikah atau profesor, atau asatid kursi, ustad kursi. Jadi kalau dalam tingkatan istilah, istilah apa namanya? Istilah mereka julukan akademik. Ada masukan, mohon diingatkan ikhwah yang membawa anak saat ini sedang bermain-main di lingkungan masjid. Ini mohon perhatian ta'awunnya kepada antum sekalian, tujuan antum baik mengajak anak ke majelis taklim untuk bisa mendapatkan barokahnya taklim. Tujuan antum kan gitu ya, di rumah ya. Jadi ya tujuan yang baik tadi diwujudkan. Datang diajak ke majelis taklim, dan di majelis taklim makan barokah kalau melakukan adab. Di antara adab adalah al-isgha wal istima', tenang, diam, seksama mendengarkan. Lah ini demikian. Kalau antum datang malah membiarkan anak-anak antum, ini banyak mudarat yang ditimbulkan. Baik kepada muslimin ataupun kepada kadangkala dakwah ini yang tanpa disadari. Dan Rasulullah mengatakan la dharar wa la dirar, kaidah umum. Jangan engkau memudaratkan dengan kesengajaan atau menimbulkan mudarat yang tidak engkau sengaja. Nah, ini mungkin cukup sebagai isyarah. Mohon bagi mereka para ikhwah yang senantiasa membawa ataupun dimanapun taklim berada, karena tujuannya telah baik dari rumah, wujudkanlah tujuan tersebut untuk bisa mendapatkan doa malaikat, yaitu dengan memenuhi adab-adab ketika taklim. Barakallahu fikum. Nasolat taufik wal hidayah. Kita ulangi. Sebab mereka tadi menyimpang, karena mereka mengambil spesifikasi mereka atau membangun spesifikasi mereka yang dengan spesifikasi tadi yang mereka geluti bisa meraih gelar-gelar doktorah ataupun juga ustad. Ustad di sini kalau istilah akademik lebih tinggi daripada sekedar doktor. Jadi kalau doktor sudah, nanti kalau dia sudah dikenal dengan karya tulisnya dan sebagainya, oh ini ustad. Kalau dalam rumus hamzah ustad de doktor, maksudnya profesor doktor. Nah ini nanti meningkat lagi, ustadz di sini bertingkat-tingkat. Ustadz musyarikah, ustadz musa'id, dan ustadz kursi. Ustadz kursi ini istilah ya. Bukan maknanya ustadz kursi berarti kursi ya, bukan. Artinya mereka lah yang biasanya mengetes dan menilai disertasi-disertasi yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang sedang belajar S3. Al-muhim demikian, ini istilah kita lewati. 6. Yang mana mereka bisa meraih gelar-gelar yang tinggi ini. Kama yusammuna ila ghairi dhalika minal manasib. 6. Sebagaimana yang mereka istilahkan daripada julukan-julukan dan gelar-gelar. Huwa syadun fi taqrirotihi. Mereka membangun dengan apa kaidah yang syad, yang nyeleneh dalam penetapannya. Kama kana alaihi alus sunnah, yang mereka menyimpang dengan penetapan yang kaidah yang mereka tetapkan dari apa-apa yang ada di atasnya alus sunnah wal jamaah, menyimpang dari yang ditetapkan oleh alus sunnah wal jamaah. Nah, fahadihi baliyatun, maka ini musibah. Ini musibah. Nah, sekarang beliau mau meluruskan, mengajak nikosh kepada mereka. Sekarang coba, kalau seandainya engkau katakan mereka orang-orang murjiah kan ahlu sunnah, jahmiyah juga ahlu sunnah, nam dan seterusnya, maka kata syekh, wa ini tajamuh tajun fidifayan hadal kaul. Kalau ada orang yang tampil ingin membela ucapan ini, membela ucapan yang qaidah syadah tadi, qailan, dengan dia mengatakan, lima tankudu hadil ibarah, kenapa engkau mengkritisi ibarat ini, ungkapan ini, yaitu ahlus sunnah mengkritisi, kenapa engkau wahai ahlus sunnah salafiyun mengkritisi mereka orang-orang yang mengucapkan murjiah ahlus sunnah, jahmiyah ahlus sunnah dan seterusnya. Padahal qad qalaha man qalaha min ahlil ilmil kibar, padahal itu juga telah diucapkan oleh ahlul ilmi kibar. Nah, barakallahu fikum. Sekarang mulai kepada urusan-urusan yang lebih pelik, yang kadangkala orang kalau tidak tamakkun dan tidak tarkhis di dalam memahami ibarat, dia terbawa syubhat. Artinya ibarat seperti ini kan ada di antara ulama kibar yang mengatakan. Nah, begini, tapi kan ulama kibar masih memuji, masih terus menganggap ahlus sunnah, masih begini terus demikian sebagian. Nah, maka jawabannya yang paling pokok harus kita tanamkan, bahwasanya kita beribadah kepada Allah tidaklah diperintahkan untuk mengikuti individual tertentu, kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lainnya, kita ambil kalau sesuai dengan sunnah, kita tolak kalau tidak sesuai dengan sunnah. Apakah ketika menolak berarti kita menyalahkan mereka, artinya kita menjatuhkan mereka dari ahlus sunnah? Dilihat kondisi dalam tafsil perincian yang akan datang. Perincian yang akan datang. Nah, difahami di sini. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini mereka mengatakan, antum jangan sembarangan mengatakan ini salah. Karena ada ulama di sana yang ngomong demikian juga, yang menyampaikan demikian. Faham di sini ya? Lah maka syekh di sini mau mengajak, marilah kita bicara dengan baik-baik. Thayyib, kata beliau. Kalau kau jawabnya begitu, fal jawab yuwajjah ilaika ya hadza iddatun as'idatu as'ilatin. Kalau begitu, aku akan sodorkan kepada engkau wahai orang yang membela beberapa pertanyaan. Yang pertama, lihatlah. Hal sabaqa ila hadzal qaul man dzakarta ahadun min a'immati as-salaf fil qurunil mufaddalah? Apakah ada yang mendahului engkau mengatakan murjiah ahlus sunnah, jahmiyah ahlus sunnah dan seterusnya, salah seorang dari a'immatus salaf dari qurunul mufaddalah? Ada sahabat tabi'in ataupun tabi'in yang mereka qurunul mufaddalah, ada di antara mereka yang mengatakan murjiah ahlus sunnah? Kalau engkau menjawab in qulta na'am, ya ada, maka kalau engkau mengatakan iya, maka wajib 'alaika dalil, wajib engkau mendatangkan bukti. Mana siapa? Mana siapa? Dibuka di salaf, ternyata dapat Ibnu Umar mengatakan qadariyah majusi hadhil ummah. Idza maridu fala ta'udu, idza matu fala tabbi' janazatahum. Qadariyah salah satu pemikiran menyimpang. Naam, yang keluar dari takriratul iman menurut Ahlussunnah. Mereka murji'ah umat ini. Kalau sakit jangan kau jenguk, kalau mati jangan diiringi jenazahnya. Ini ucapan salaf loh. Mereka tidak mengatakan qadariyah Ahlussunnah karena mereka juga masih sholat, masih seterusnya. Naam, tidak. Naam, barakallahu fikum. Lah ini tidak. Wa in qultala, sekarang kalau engkau mengatakan iya ada, tunjukkan siapa. Oh, tapi kayaknya ada. Ya siapa? Ya kalau begitu, enggak ada kok, enggak ada salahnya, enggak ada. Kalau enggak ada, sekarang wa faktana finnak bisyita am abaita. Kalau begitu engkau setuju. Kalau kita mengatakan murji'ah bukan ahlus sunnah, Karena tidak ada salaf yang mengatakan Murji'ah adalah ahlu sunnah. Jahmiyah bukan ahlu sunnah. Nah, karena tidak ada salaf yang mengatakan Jahmiyah adalah ahlu sunnah. Bahkan Jahmi bin Sofan mati dalam keadaan disembelih. Nah, pencetus atau pembawa penyebar akidah Jahmiyah matinya disembelih oleh khalifah di zaman itu. Nah, ini barakallahu fikum. Lah ini tadi, kalau begitu engkau setuju dengan kami mengatakan Murji'ah bukan ahlu sunnah. Syi'ta wa abaita, setuju ataupun enggak setuju, berarti namanya Murji'ah adalah bukan ahlu sunnah. Ini masih enggak nerima. Iya. Kalau begitu kita datangkan pertanyaan kedua. Hal tarol irja bid'ah am sunnatan? Menurut engkau yang namanya Murji'ah itu bid'ah atau sunnah? Ya, bid'ah atau sunnah. In qulta bil awal, kalau engkau mengatakan bahwasannya Murji'ah adalah bid'ah, karena mengeluarkan amalan dari keimanan adalah tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman para sahabat, bahkan mereka mencerca orang-orang munafikin. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau begitu bid'ah. Maka kalau engkau mengatakan yang pertama itu bid'ah, kunta ma'i, berarti engkau telah bersama kami yang mengatakan Murji'ah bukan ahlu sunnah. Wajaba alaika taslimu linnaqd, maka wajib bagi engkau untuk menerima kritikan-kritikan atas mereka orang-orang Murji'ah. Nah, wa in qulta bisani, kalau engkau mengatakan enggak, Murji'ah adalah sunnah. Kalau begitu khalafta ijma'as salaf min a'immatil ilmi wad-dini wal iman, engkau telah menyelisihi para a'immah dari kalangan salaf yang mereka telah bersepakat. Yang mereka telah bersepakat dan mereka a'immatul ilm wad-dini wal iman. Imam-imam dalam bab ilmu agama, dalam bab keimanan, engkau menyelisihi. Berarti kalau menyelisih ijma', benar apa salah? Salah. Lihatlah. Naam. Wow, tapi kan bagaimana? Nah, sekarang yang ketiga. Iya, tapi kan kayaknya kok tega teman ya. Tega teman kita mengatakan, ya sudah kalau begitu kita tanya ketiga. Yang ketiga kita tanya. Hal ta'lamul firqa baina hadainil wasfaini? Kira-kira apakah ada, kau tahu enggak? Ada, apakah engkau tahu kalau di sana? Naam, hal ta'lamul farqu di sini. Hal ta'lamul farqu bainal hadainil wasfaini? Engkau tahu enggak perbedaan antara dua perkara? Naam. Antara dua perkara. Perbedaan antara dua sifat. Ini jangan ada yang ngantuk sebab nanti salah paham. Dua pensifatan. Sifat pertama mubtadi'un, dia ahli bid'ah. Sifat kedua waqa'a fi bid'ah, orang itu terjatuh kepada kebid'ahan. Naam, mubtadi'un sifat mulazim. Artinya orang tersebut adalah orang yang ada padanya pemikiran bid'ah yang dia tumbuh kembangkan dan dia bela. Ini mubtadi'un. Naam. Adapun waqa'a fi bid'ah, orang ini kepleset kepada kebid'ahan. Naam. Lah engkau itu yang benar. Kau tahu enggak dua pensifatan ini perbedaan? Kenapa? Karena di sana maksudnya beliau mau menerapkan ini, dia mengatakan tadi, jangan kau katakan demikianlah sebab di sana ada para imam dari zaman ahlul hadis yang mereka mensifatkan fulan qadari, ada padanya pemikiran qadariyah. Namun ternyata masih diambil ilmunya, diriwayatkan hadisnya, paham di sini? Seperti Abdul Razak As-Sun'ani fihi tasayyu', ada padanya pemikiran Syiah. Namun ternyata masih dinukilkan, bahkan Imam Ahmad bersengaja dari Baghdad ke Son'a Yaman mengambil ilmu kepada Abdul Razak. Nama Son'an. Loh, ini bagaimana? Berarti kalau begitu jangan kau larang. Iya apa enggak? Lah maksudnya demikian. Lah sekarang kau paham enggak perbedaan? Namun Abdul Razak bukan Syi'i. Bukan orang yang membela, bukan orang yang apa namanya? Ada padanya mubtadi. Kalau Syi'i itu mubtadi. Paham? Biar paham dulu. Mubtadi pelaku bid'ah, tokoh penyeru, pembela, menumbuh kembangkan, ini namanya mubtadi. Waqa'a fi bid'ah, dia terpleset kepada kebid'ahan. Yang pertama, Syi'i. Orang itu Syi'i. Ada padanya Syi'ah, pemikiran Syi'ah, akidah Syi'ah, membela, menumbuh kembangkan dan seterusnya. Namanya Syi'i. Orang mengatakan fihi tasayyu', ada padanya keterplesetan pada pemikiran Syiah. Beda apa sama? Beda. Abdul Razak As-Sun'ani fihi tasayyu'. Abdul Razak As-Sun'ani ada padanya cabang pemikiran Syiah. Kapan itu? Tatkala lebih mengutamakan Ali daripada Utsman bin Affan. Ini diantaranya. Apakah mereka dihukumi Syiah? Belum. Belum. Nah, belum. Karena kalau disikap Syiah, tokoh-tokohnya enggak menolak. Nah, paham di sini ya? Lah, engkau yang seperti tadi, kau bisa tahu perbedaan enggak antara ini dengan ini? Nah, maka kata Syekh, "In kunta la ta'lam," kalau engkau memang tidak tahu, dianggap sama semuanya, "a'lamnaka," kalau gitu aku ajarkan kepada engkau, "annahu min usuli ahli sunnah," bahwasanya termasuk usul prinsip pokok Ahlus Sunnah, at-tafriqu bainal qauli wal qa'il wal fi'li wal fa'il, yaitu ada perbedaan antara ucapan dan orang yang mengucapkan, antara perbuatan dan orang yang melakukan. Nah, perbuatan berapa menit lagi? 5 menit. Yes. Al-muhim demikian, ada perbedaan antara ucapan dan orang yang mengucapkan. Ucapannya selalu itulah bid'ah, ya selalu dia itu mengucapkannya seperti itu, dibela ucapannya, disebarluaskan dan seterusnya. Orang yang mengucapkan kadangkala sekedar ya kalau menurut saya demikian, dia mengucapkan sekali dua kali toh. Dinasehati, kadangkala dia mengucapkan karena ketidaktahuan. Nah, demikian. Maka di sini fakam min mukhalafatin qauliyah aw fi'liyah hiya fi nafsiha kufrun aw bid'atun aw fiskun. Betapa banyak penyelisihan dari sisi ucapan atau perbuatan yang hakikatnya secara zatnya adalah kekufuran atau kebidan kefasikan, wa ma hadza la yahkumuna ala muayyanin raqibatil kal mukhalafah, bersamaan itu orang sudah melakukan dan seterusnya. Mereka individunya yang melakukan tadi belum dihukumi bimujibiha, dia itu orang yang terkena perbuatan tersebut. Hatta tajtami'a fihi syurutu wa tantafiya anhul mawani, sampai terkumpul padanya syarat-syaratnya dan bersih darinya penghalang-penghalangnya. Seperti tadi, di antara syaratnya iqamatul hujjah. Di antara syaratnya orang tersebut orang yang tahu atau belum. Dia tahu enggak ucapan tadi adalah menyimpang? Oh, dia tahu. Mukhasisat tadi. Nah, orang yang bukan orang yang bodoh. Orang yang tahu. Dia tahu enggak bahwasanya hal tersebut ini adalah menyelisih manhaj salaf. Dia tahu. Nah, yang tadi oh enggak tahu, oh tidak tahu. Ini namanya waqa'a fi bid'ah. Akhirnya dia rujuk. Nah, dia rujuk kembali. Kalau enggak lainlah yang tamaddi tadi kita katakan sudah munasohah iqamatul hujjah. Lah, paham di sini? Namun mereka enggak memandang seperti ini. Fitnah yang dilontarkan mereka orang yang senang mentahdir. Salah sedikit tahdir loh, bukan itu. Nasihat sudah ada, barakallahu fikum. Watan tafi syurut dan hilang daripadanya, atau watan tafi al mawani dan bersih darinya mawani. Ini kita diminta roji insyit al mazid al qawaid al musla, supaya lebih paham silakan merujuk kepada kitab qawaid al musla yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin tentang syarat-syarat kapan seorang boleh di hukumi mubtadi' ahli bid'ah, kapan seorang bisa dihukumi kafir dengan perbuatannya, kapan seorang bisa dihukumi fasik. Nah, tidak semua orang yang terpleset kepada kebid'ahan langsung kita katakan mubtadi', sebab kadangkala dia tidak tahu, dinasihati, astaghfirullah, oh saya salah ya, kembali, tetap sunni. Nah ini barakallahu fikum, ini yang harus kita perhatikan diantaranya. Dan tersisa di sana hal yang keempat yang merupakan barakallahu fikum sebab kenapa seorang itu menyimpang, tidak mau mengikuti sunnah bersamaan mereka, orang-orang yang mutakhassisat, kadangkala pakar dan telah mengetahui dari sisi ilmu-ilmu agama. Jadi ini menggamblangkan apa yang masih rancu pada pemikiran sebagian ikhwah dan bertanya-tanya apa sebetulnya yang menjadikan. Jawabannya adalah prinsip-prinsip ahlussunnah yang mereka selisihi. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Cukup sampai di sini dulu. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.